Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pembahasan kita tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kita masuk pada tanda kiamat yang besar, yang keempat, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa atau dua kabilah dari Bani Adam yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini fi akhir zaman, di akhir zaman. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, نتكلم عن خروج يأجوج ومأجوج على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من ذكر هذا الحدث العظيم لأن الإيمان بذلك واعتقاده واجب على المسلم. Kata beliau, kita berbicara tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis tentang penyebutan peristiwa ini. Yang demikian karena mengimani hal tersebut, mengimani akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, dan meyakininya, ini merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Wajib kita mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Karena hal ini disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Syekh, wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj thabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Dzakara dzalika As-Safarini rahimahullahu taala. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Juga dengan ijma', sehingga dalil tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman adalah Al-Quran, hadis dan ijma'. Amal kitab, adapun dalil dari Al-Quran, fa fi qawlihi ta'ala, ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli hadabi yansilun, sehingga apabila dibuka dinding atau tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj, apabila dibuka maka Ya'juj dan Ma'juj wahum dan mereka min kulli hadabi yansilun akan keluar dengan cepat. min kulli hadab, dari setiap tempat yang tinggi. Jika telah hancur, luluh dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, yang menghalangi antara mereka dengan manusia. Jika telah hancur lulu dinding itu, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi dan akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Waqtarabal wa'dul haq, dan telah dekat janji Allah Subhanahu wa taala, janji al-haq, janji benar Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kebangkitan telah dekat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir dan mengatakan, ya wailana, celakalah kita. Qad kunna fi ghaflatin min hadza, dulu kita lalai dari perkara ini, yaitu dari hari berbangkit. Bal kunna zalimin, bahkan kita termasuk orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, menandakan dekatnya hari kiamat. Karena setelah Allah menyebutkan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah mengatakan waqtarabal wa'dul haq, dan dekatlah janji yang benar, janji yang hak, yaitu hari berbangkit. Yang ketika itu tiba-tiba mata-mata orang-orang kafir terbelalak dan mengatakan, celakalah kami, dulu kami lalai dari perkara ini, bahkan kami termasuk orang-orang yang zalim. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang ayat di atas, tentang tafsir ayat di atas, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj ila akhir al-ayah. Beliau mengatakan, hadza tahdhirum minallahi lin-nas an yuqimu 'ala al-kufri wal ma'asi. Ini peringatan dari Allah untuk manusia yang mereka melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Ini peringatan dari Allah. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun wa qatarabal wa'dul haq ila akhiril ayah. Ini peringatan dari Allah untuk manusia yang melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Wa annahu qad quruba infitahu Ya'juj wa Ma'juj, dan bahwasannya telah dekat terbukanya Ya'juj dan Ma'juj. Telah dekat hari hancurnya dinding yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Telah dekat. Wahuma qabilatani azimatani min bani Adam, yang keduanya Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kabilah yang besar, dua bangsa yang besar, min bani Adam, dari bani Adam. Yang kemarin telah kita sebutkan dari keturunan Yafith bin Nuh. Keduanya adalah kabilah yang besar dari Bani Adam, Waqad sadda alaihim dzulqarnain, dan dzulqarnain telah membuat dinding yang kokoh atas mereka sehingga mereka tidak bisa berbuat kerusakan. Lama syukia ilaihi ifsaduhum fil ard, ketika manusia mengeluh kepadanya, kepada Dzulqarnain, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj telah melakukan kerusakan di atas muka bumi, sehingga beliau membuat dinding yang kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Wa fi akhir zaman yuftahu saddu anhum, dan di akhir zaman akan terbuka dinding itu, tembok yang kokoh tersebut terbuka dan hancur luluh. Fayakhrujuna ilan nas fi hadhil hala wal wasf, dan kemudian mereka akan keluar menuju kepada manusia dalam kondisi seperti ini dan sifat yang seperti ini, yaitu min kulli hadabiyan silun, keluar dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Wayakhrujuna ilan nasi fi hadhihi alhalati wal wasfi alladhi dzakarahu Allah min kulli makanin murtafi'in wa huwa alhadabu yansilun ayasri'un. Mereka keluar kepada manusia dengan sifat yang seperti ini yang Allah sebutkan dalam ayatnya tadi, yaitu keluar dari setiap tempat yang tinggi. Hadab itu tempat yang tinggi kayak bukit gitu. Yansilun ayusri'un, dan mereka keluar dengan cepat. Wa fi hadza dilalatun ala kasratihimil bahirah, dan ini menunjukkan banyaknya mereka, sangat banyaknya mereka Ya'juj dan Ma'juj. Wa isra'ihim fil ard, dan ini menunjukkan cepatnya mereka ketika berjalan di atas muka bumi. Allah berikan kelebihan kepada mereka dengan kelebihan kecepatan. Imma bidzawatihim wa imma bima khalaqallahu lahum minal asbab allati tuqarribu lahumul ba'id. Imma cepat dengan badan mereka, atau cepat dengan sebab-sebab yang Allah ciptakan yang menjadikan sesuatu yang dekat atau sesuatu yang jauh menjadi dekat bagi mereka. Yang jelas mereka cepat di atas muka bumi ini. Watashulu alaihimus sa'ab, dan menjadi mudah apa yang sulit. Wa annahum yuqhirunan nas, mereka akan berbuat yang sewenang-wenang kepada manusia, ingin berkuasa terhadap manusia, memerangi manusia. Wa ya'launa 'alaihim fid dunya, mereka akan berkuasa di dunia ini. Wa annahu la yadani li ahadin bi qitalihim, dan bahwasannya tidak ada yang bisa memerangi mereka seorang pun. Inilah kerusakan yang ada di zaman Ya'juj dan Ma'juj, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan para pengikutnya untuk merapat ke Gunung Tur, ya. Kemudian mereka di sana terkepung oleh Ya'juj dan Ma'juj, ya. Dalam kondisi yang panik, ya. Dalam kondisi yang genting seperti ini mereka berdoa kepada Allah. Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah turunkan bala dan malapetaka kepada Ya'juj dan Ma'juj. Allah jadikan semacam ulat di leher mereka, sehingga mereka mati berserakan mayatnya. Sebagaimana yang nanti akan kita baca dalam hadisnya tentang akhir daripada Ya'juj dan Ma'juj, seperti apa akhir mereka, akhir kehidupan mereka. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Peringatan bagi manusia agar jangan terlena, ternina bobokan dengan kekufuran dan kemaksiatan. Merasa aman. Ah, santai, kiamat masih jauh, ya. Allah ingatkan, Allah peringatkan. Dan Allah ingatkan bahwasannya terbukanya dinding Ya'juj dan Ma'juj itu adalah telah dekat, qad quruba. Telah dekat. Wa kullu ma huwa atin qarib. Dan setiap yang akan datang itu dekat. Ini dalil yang pertama dari ayat. Dari surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Dalil yang berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala wa qala ta'ala fi kisati dzil qarnain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah dzil qarnain. Dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain menempuh jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha baina saddain, sehingga ketika beliau sampai di antara dua gunung, wajada min dunihima qauma, beliau mendapati di depan gunung tersebut ada kaum, sekelompok orang, la yakaduna yafqahuna qaula, yang mereka hampir-hampir enggak faham pembicaraan, ya, karena bahasanya enggak sama. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Kemudian mereka berkata, wahai dzal qarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah kami bisa memberikan bayaran kepada engkau agar engkau membuat untuk kami dinding yang menghalangi antara kami dengan mereka, dengan Ya'juj dan Ma'juj? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Kemudian Dzulqarnain menjawab, apa yang Allah kuasakan kepadaku padanya itu lebih baik. Apa yang Allah kuasakan kepadaku itu lebih baik. Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka bantulah aku dengan kuwah, dengan kekuatan. Kekuatan manusia, alat-alat dan lain sebagainya. Aj'al bainakum wa bainahum radma, sehingga aku akan membuat antara kalian dengan mereka radma, dinding yang kokoh. Atuni zubarul hadid, datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu, sehingga apabila telah sama tingginya besi-besi tersebut dengan puncak gunung, dengan dua puncak gunung, qalan fuhu, maka tiuplah api itu. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra, sehingga apabila besi tersebut telah menjadi seperti merah api, qala atuni, maka berikan kepadaku qitra, tembaga, ufrigh alaihi, yang akan aku tuangkan kepada besi yang telah panas tersebut. Sehingga menjadi dinding yang kokoh. Campuran antara besi dengan tembaga yang mendidih, kokoh. Famastau ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, sehingga mereka tidak akan bisa untuk mendaki dinding tersebut, memanjat dinding tersebut, enggak mampu mereka. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak bisa membuat lubang atau melubangi dinding tersebut. Qala hadza rahmatum mir rabbi, kemudian kata Dzulqarnain, ini adalah dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dijadikannya dinding yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Nah, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa'idha ja'a wa'adu Rabbi, dan apabila telah datang janji Rabbku, janji Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alahu dakka, maka Allah akan menjadikan dinding tersebut hancur, luluh lantah. Wa kana wa'adu Rabbi haqqa, dan adalah janji Rabbku itu benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd, dan kami biarkan ketika itu sebagian mereka bercampur dengan sebagian yang lainnya. Wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a, dan kemudian ditiuplah sangkakala dan kami kumpulkan mereka semuanya. Wa aradna jahannama yawma idzi lil kafirina 'arda, dan kami nampakkan jahannam ketika itu kepada orang-orang kafir dengan sejelas-jelasnya. Kemudian qala Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza saddun min hadid baina jabalaini banahu Dzulqarnain, ini adalah dinding terbuat dari besi, dinding yang dibuat antara dua gunung yang besar yang dibangun oleh Dzulqarnain. Fasara radman wahidan yahjuzu haula'il qaum al-mufsidina fil ard an adhiyatin nas wal ifsad fil ard, sehingga dinding tersebut menjadi dinding yang satu yang menghalangi mereka yang suka berbuat kerusakan di atas muka bumi, menghalangi mereka dari berbuat kerusakan terhadap manusia, menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari menyakiti manusia, mengganggu manusia dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Fa idza ja'al waqtu alladhi quddira inhidamu sad fihi, dan apabila telah datang waktu yang Allah tetapkan hancurnya dinding tersebut, ja'alahu Allahu musawiyan lil ard, Allah jadikan dinding tersebut rata dengan tanah. Wa'dan la budda min, janji yang mesti terjadi. Fa idzan hadam, dan apabila telah hancur dinding tersebut, yakhrujuna 'alan nas wa hum yansilun ay yusri'unal mashy, maka mereka keluar untuk memerangi manusia dalam keadaan cepat. Mereka memerangi manusia, keluar memerangi manusia dengan berjalan cepat. Yusri'unal mashy min kulli hadab, dari setiap tempat yang tinggi, dari setiap bukit keluar dengan cepat. Tsumma yakunu nafkhu fis-sur qariban min dzalik, kemudian tiupan sangkakala itu dekat dengan kejadian itu. Tiupan sangkakala dekat dengan kejadian itu. Nah, ini dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Mengimani keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Dan keluarnya ini adalah di zamannya Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian dalil dari hadis banyak, ya. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah, ya, dan Kutub Sunan dan kitab-kitab yang lain. Asy-Syaikh di sini mendatangkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Hadis yang panjang, ya, tentang tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Hadis yang panjang, ya, menyebutkan tentang Dajjal, kemudian tentang Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, kemudian tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sampai tentang berakhirnya Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang panjang. Beliau bawa potongan hadis dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, kata beliau, fa bainama huwa kadzalik, dan ketika kejadiannya seperti itu, id auhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi kitalihim. Ketika kondisinya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa alaihi salatu wasalam, kata Allah Subhanahu wa taala, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi kitalihim, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun yang akan bisa memeranginya. Tidak ada seorang pun yang akan bisa memeranginya. Nah, siapa yang dimaksud? Ya'juj dan Ma'juj. Itu Allah telah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa atau dua kabilah yang besar, yang tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka. Fahriz ibadi ila tur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahriz ibadi ila tur, maka harris ayadhammahum ila dhur waj'alhum waj'al lahum hirzan, itu bawalah mereka ke gunung Tur, bawalah hamba-hambaku, yaitu pengikut Isa alaihi salatu wassalam, bawalah ke gunung Tur dan buatlah hirzan untuk mereka, sesuatu yang bisa menjaga mereka. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadab yansilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka keluar dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Fayamurru awailuhum ala buhayrati Tabariyah fayashrabuna ma fiha. Kemudian rombongan pertama mereka, rombongan Ya'juj dan Ma'juj yang pertama, rombongan pertama mereka yang keluar, mereka melewati Danau Tabariyah. Danau Tabariyah. Kemudian mereka minum dari danau tersebut sampai habis. Sampai habis air yang ada di danau, mereka minum. Wa yamurru akhiruhum wa yaqulun laqad kana bihadhihi maratan ma. Kemudian golongan yang paling belakang, yang keluarnya belakangan, maka ketika mereka melewati Danau Tabariyah tersebut, mereka berkata, dulu di sini ada air, telah habis airnya oleh tadi Ya'juj dan Ma'juj yang keluar pertama. Wa yuhsaru Nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min mi'ati dinar. Isa alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya terkepung di gunung Tur. Terkepung mereka. Sampai-sampai kepala sapi, kepala sapi yang ada pada mereka itu lebih baik nilainya daripada 100 dinar. Sampai-sampai kepala sapi yang biasanya dibuang, artinya sesuatu yang remeh, itu lebih baik daripada mi'atu dinar, daripada 100 dinar. Karena tadi terkepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Al-hadis, hadisnya panjang ya. Namun hanya potongan ini yang dibawakan oleh Syekh Shal Fauzan hafizahullahu taala. Yang cukup menjadi syahid menjadi syahid dari hadis dalil dari hadis akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman dan kondisinya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Mereka muncul pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu inda Tabrani wa yamna'uhumullahu min Makkah wal Madinati wa Baitul Maqdis. Dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Tabrani rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi mereka untuk memasuki negeri Mekah, negeri Madinah dan negeri Baitul Maqdis. Jadi tiga tempat ini tidak akan bisa dijelajahi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak bisa dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah hum min waladi Adam wa Hawa alaihimus salam 'inda aktsaril ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan mereka Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan anak Adam dan Hawa alaihi salatu wassalam menurut aksar al-ulama. mayoritas para ulama. Wa dzakara al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah al-ijma' 'ala annahu min waladi Yafith ibn Nuh alaihi salam. Sedangkan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala beliau menyebutkan ijma', kesepakatan para ulama bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj adalah termasuk keturunan Yafith bin Nuh. Yafith putra Nuh alaihi salatu wassalam. Wa dzakara al-'allamah as-Safarini rahimahullah qala Ibnu Katsir Ya'juj wa Ma'juj ta'ifatan min at-Turk min dzurriyyati Adam thumma qala wa hum min dzurriyyati Nuh alaihi salam min sulalati Yafith abi Turk. As-Safarini rahimahullah menyebutkan, berkata Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa dari Turk, dua kabilah atau dua bangsa dari Turk dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Dan mereka min dzurriyyati Nuh, dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam, min sulalati Yafith abi Turk, dari keturunan Yafith ya, Abu At-Turk, Abu Turk. Nah, sebagaimana ucapan Ibnu Katsir ini bisa dilihat dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wa An-Nihayah, atau An-Nihayah fil Fitani wal Malahim. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an qurbi khurujihi muhadhdhara minhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang dekatnya waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dari na'am bahaya tersebut. Faqala alaihi salatu wasalam kama fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadza." Telah dibuka pada hari ini pada zaman Rasul ya. Telah dibuka pada hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nah. Itu beliau na'am melingkarkan kedua jarinya. Jari apa nanti akan disebutkan. Wa fi sahihain, dalam sahihain dari sahabat sahabiyah Zainab bintu Jahsy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika itu tidur di sisi Zainab bintu Jahsy. Tsumma istayqadha muhmiran wajhuhu. Kemudian bangun dalam keadaan wajahnya merah. Wa huwa yaqul, sambil berkata beliau, la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Ingat beliau ketika khawatir takut ya. Beliau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka untuk bangsa Arab dari keburukan yang sudah dekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadza. Telah terbuka hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Wa halaqa baina isba'aihi, beliau melingkarkan dua jarinya. Ai al-ibham wallati taliha, yaitu jari ibham jempol dengan yang setelahnya, yaitu telunjuknya. Pada zaman Rasulullah SAW telah terbuka segini dari dinding Ya'juj dan Ma'juj. Taib. Maka ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan seperti ini, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah untuk orang-orang Arab dari keburukan yang telah dekat datangnya. Maka tentunya di zaman kita ya, yang sudah 1400 6 tahun berjalan ya, maka tentunya kita lebih khawatir, lebih takut dan lebih bersiap-siap ya, lebih bersiap-siap untuk menghadapi suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ya, suatu hari yang tidak bisa kita membayangkannya ya, seperti apa ya. Artinya kita tidak santai-santai ya, tidak menunda-nunda taubat ya, tidak menunda-nunda untuk beramal saleh. Nanti. Ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengatakan seperti ini. Beliau takut, khawatir sampai merah wajahnya. Sampai mengatakan la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Apalagi kita di zaman sekarang yang kerusakan sudah merajalela di mana-mana, yang kebatilan sudah dianggap sebagai al-haq dan al-haq sudah dianggap sebagai kebatilan ya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Maka serius dan bersungguh-sungguhlah untuk kita banyak-banyak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius dan bersungguh-sungguhlah dalam bertaubat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Jangan menunda-nundanya. Jangan nanti dan nanti ya. Jangan sampai datang waktu yang tidak kita inginkan ya. Baik al-maut kematian atau apa yang kita bahas tadi ya. Na'udzubillah nas'alullah salam wal afiyah. Artinya jangan sampai kita menyesal ya, seperti penyesalan orang-orang kafir. Yang mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia ini ya, untuk melakukan amalan saleh ya. Akan tetapi kala sekali-kali tidak akan bisa ya. Penyesalan di akhirat tidak berarti, tidak berguna. Maka waktu yang ada, umur, kesehatan ya, harta ya, waktu luang dan lain sebagainya yang Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita, maka dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak bekal, memperbanyak ibadah ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bekal kita nanti di akhirat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, masih panjang penjelasan Syekh Shalal Fauzan ya, tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.